إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, dan kita memasuki faqrah yang berikutnya. Yaitu faqrah yang berjudul Awwalu man yastaftihul jannata wa yadkhuluha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang meminta untuk dibukakan al-jannah dan yang pertama kali memasukinya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walahu fil akhirati iddatu syafa'atin, dan beliau di akhirat memiliki beberapa jenis syafa'at. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang meminta dibukakan pintu al-jannah adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di ta'liq, kita baca, qala al-mu'alliq faqad ja'a an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ati babal jannati yaumal qiyamati, di hari kiamat aku mendatangi pintu jannah, fa astaftihu, maka aku meminta untuk dibukakan, fa yaqulul khazinu, maka penjaga pintu jannah berkata, man anta, siapa engkau? Faqulu Muhammadun, maka aku pun menjawab Muhammad. Fayaqulu, maka dia berkata, bika umirtu, untukmulah aku diperintahkan untuk membuka pintu jannah. La aftahu li ahadin qablaka, aku tidak pernah membukakan pintu jannah kepada seorang pun sebelum engkau. Wa fi riwayatin lahu anhu, dan dalam riwayat yang lain dengan lafaz wa ana awwalu man yaqra'u, dan akulah yang pertama kali mengetuk pintu jannah, dari kata qara'a yaqra'u, yaitu mengetuk. Akhrajahu Muslimun fi Kitabil Iman bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i tab'an. Ini dalil hadis yang menjadi dasar tentang bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliaulah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga, dan beliaulah orang pertama yang dibukakan baginya pintu al-jannah. Tidaklah pintu jannah dibuka oleh penjaganya kecuali untuk beliau yang pertama kali. Qala al-muallif rahimahullah wa awwalu man yadkhuluha min al-umami ummatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang pertama kali akan masuk ke dalam al-jannah dari kalangan umat adalah umat beliau, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih demikian. Walaupun dijelaskan oleh para ulama, tentunya adalah setelah para nabi dan rasul. Jadi tidaklah dipahami Rasulullah yang pertama kali masuk jannah, kemudian langsung umat beliau. Ya, akan tapi, para nabi dan rasul itulah golongan manusia yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah. Adapun dari kalangan umat para nabi, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walahu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau fil qiyamah, di hari kiamat, thalathu syafa'atin, memiliki tiga bentuk syafa'at. Qala rahimahullah, amma syafa'atul ula, syafa'at yang pertama, fayashfa'u fi ahli al-mawqifi hatta yuqda bainahum. Beliau memberi syafaat bagi ahlul mawqif, yaitu para makhluk yang dikumpulkan di padang mahsyar ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, dikumpulkan menunggu maji'ullah, datangnya Allah untuk faslul qada, untuk menghakimi di antara mereka. Maka mereka menunggu dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang panjang kita akan baca nanti, disebutkan oleh syarih rahimahullah, maka Rasulullah memintakan, memohon kepada Allah untuk disegerakan faslul qada tersebut. Inilah yang disebut dengan syafaat bagi ahlul mawqif. Itu syafaat yang pertama, yang khusus bagi Rasulullah. Hatta yuqda bainahum, sampai akhirnya diputuskanlah perkara di antara mereka, yaitu Allah datang untuk menghukumi mereka. Inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Para ulama menyebutnya dengan istilah asy-syafa'ah al-uzma, itu syafaat yang paling agung. Dan disebutkan pula istilah yang lain dari syafaat yang pertama yang khusus dimiliki Rasulullah, inilah yang disebut dengan al-maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud. Yang disebutkan dalam Al-Quran, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkanmu, semoga Rabbmu membangkitkanmu pada maqaman mahmuda. Ya, maka maqam al-mahmud, inilah asy-syafa'ah al-uzma. Dan inilah yang disebutkan dalam doa adhan. Doa selepas adzan, ya. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga nama lain dari syafaat yang pertama ini disilakan dengan asy-syafa'ah al-uzma dan al-maqam al-mahmud. Qala rahimahullahu ta'ala, ba'da an yataraja'al anbiya'u. Setelah para nabi menolak, karena manusia ketika itu mendatangi para nabi, Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam alaihimussalam. Para nabi yang disebutkan nama-namanya ini menolak untuk memintakan syafaat. Mereka mundur, yataraja'an syafa'ah, mereka mundur untuk maju memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tantahiya ilaihi, sampai syafaat itu yaitu manusia kemudian mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sehingga kemudian syafaat tersebut sampailah kepada beliau. Dan beliaulah yang memintanya. Sebelum itu ya, ada yang terlewat tadi. Wa awwalu man yadkhuluha minal umami ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah dari kalangan umat adalah umat beliau. Disebutkan di ta'liq hadisnya, ja'a fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu al-akhirun. Kita adalah yang terakhir dari kalangan umat. Wa nahnu as-sabiquna yawmal qiyamah, dan kita adalah yang terdepan di hari kiamat nanti. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata, dan kitalah yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah. Akhrajahu Muslimun fi Kitabil Jum'ah, dikeluarkan al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Taib, kita lanjutkan. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, wa amma syafa'atu tsaniyatu, adapun syafaat yang kedua, fayashfa'u fi ahli al-jannati ay yadkhulu, beliau memintakan syafaat bagi para penghuni al-jannah untuk masuk ke dalamnya. Karena para penghuni jannah, ahlul jannah, setelah berhasil melewati as-sirat, mereka tertahan di qantarah. Kemudian setelah selesai dari apa yang terjadi di qantarah, mereka tidak bisa langsung masuk ke dalam al-jannah, karena mereka mendapati pintu al-jannah tertutup. Maka disitulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah, memintakan kepada Allah untuk membukakan pintu al-jannah, sehingga ahlul jannah bisa masuk ke dalamnya. Wa hatani syafa'atani khassatani lahu, dan dua syafaat yang pertama ini khusus hanya bagi beliau. Khusus hanya bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak dimiliki oleh selain beliau, walaupun para nabi dan rasul yang lain. Kemudian al-muallif melanjutkan, wa amma syafa'atu tsalitsah, adapun syafaat yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqan nar, beliau memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan siksa neraka, berhak untuk masuk dalam an-nar. Wa hadhihi syafa'atu lahu sallallahu alaihi wasallam, maka syafaat jenis yang ketiga ini dimiliki oleh beliau. Wa lisairin nabiyyin, dan juga oleh para nabi dan rasul yang lain. Wasiddiqin, dan juga para siddiqin. Wa ghairihim, dan selain mereka dari kalangan kaum mukminin as-salihin. Fayashfa'u fi man istahaqqan nara, maka beliau memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan azab neraka. Alla yadkhulaha, yang pertama, bentuk yang pertama adalah memberikan syafaat bagi orang-orang yang berhak mendapatkan azab an-nar untuk tidak masuk ke dalam an-nar. Jadi ketika mendapatkan syafaat yang seperti ini, ahlun nar yang memang pantas masuk ke dalam an-nar diberi syafaat sehingga mereka tidak jadi masuk ke dalam an-nar, tidak sempat tersentuh api neraka. Adapun bentuk yang kedua, wa yashfa'u fi man dakhalaha ay yakhruja minha, dan memberikan syafaat bagi orang-orang yang telah masuk ke dalam an-nar, ay yakhruja minha, untuk keluar darinya. Dia sudah masuk, sudah mencicipi panasnya api neraka, waliyadu billah, kemudian diberi syafaat dan keluar darinya. Bisa dipahami ya perbedaannya. Naam. Barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullah wa yukhrijullahu minan nari aqwaman. Dan Allah mengeluarkan dari an-nar aqwaman, yaitu beberapa kaum, bighairi syafa'atin, tanpa syafa'at dari makhluknya, bal bifadlihi wa rahmatihi, bahkan dengan keutamaan dan rahmat Allah semata. Ya. Karena para pemberi syafa'at sudah selesai memberi syafa'at, namun masih tersisa di dalam an-nar sebagian kaum mukminin al-muwahidun yang masih ada di dalam an-nar, maka dengan rahmat dan keutamaan Allah mereka dikeluarkan. Wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Sehingga ketika semua orang-orang yang beriman, semua orang yang memiliki tauhid sudah masuk ke dalam al-jannah semuanya, ya, walaupun yang memiliki keimanan sekecil biji zarrah sudah keluar dari an-nar dan masuk dalam al-jannah, tersisa tempat di dalam al-jannah, tersisa ruang yang belum ditempati di dalam al-jannah. Wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Dan tersisa di dalam al-jannah fadlun, sisa ruang, sisa tempat. Masih ada banyak ruang lapang di dalam al-jannah dari orang-orang yang memasukinya dari kalangan ahlul dunia. Jadi ahlul jannah dari para ahlul dunia, yaitu penghuni jannah dari kalangan ahlul dunia yang sebelumnya hidup di dunia, sudah masuk semuanya ke dalam al-jannah, tapi di jannah karena luasnya masih tersisa tempat. Fayunshi'ullahu aqwaman fayudkhiluhum al-jannata. Maka Allah menciptakan dari kalangan makhluknya sejumlah kaum, fayudkhiluhum al-jannah. Maka Allah memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Ini adalah ya murni rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala rahimahullah wa asnafun ma tadammanathu darul akhiratu wa asnafu ma tadammanathu darul akhiratu minal hisabi wal thawabi wal iqabi wal jannati wal nar. Dan juga berbagai hal yang terdapat atau yang terjadi di negeri akhirat nanti. Minal hisab, berupa perhitungan, as-thawab, pahala, ganjaran, waliqab, hukuman, wal jannati wan nar, berupa surga atau neraka, watafasilu dhalika, dan rincian dari hal itu semua, madhkuratun fil kutubil munazzalati minas sama, disebutkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, baik kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam atau para nabi dan rasul sebelum beliau. Wal athari minal ilmil ma'thuri anil anbiya. Dan juga riwayat-riwayat ilmu yang diriwayatkan dari para nabi. Wa fil ilmil mawruthi an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ilmu yang diwariskan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min dhalika ma yashfi wa yakfi. Maka pada itu semua terdapat penjelasan yang mencukupi, ya, penjelasan yang yashfi, yang mengobati dan mencukupi. Famaniptaghahu wajadahu, barang siapa yang mencarinya, berusaha untuk mencarinya, akan mendapatkannya. Itu mencari ilmu tentang negeri akhirat. Rinciannya semuanya telah disebutkan di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan dan ilmu-ilmu yang diriwayatkan dan diwariskan dari para nabi dan rasul alaihi mussalatu wassalam. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yaqulul muallifu rahimahullah. Berkata muallif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, awwalu man yastaftihu babal jannati huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali meminta dibukakan pintu jannah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa nabiyuna. Beliau adalah nabi kita alaihi salatu wassalam. Huwa awwalu man yastaftihu babal jannah. Beliaulah yang pertama kali meminta dibukakan pintu jannah. Wallahu jalla wa ala amara ay alla yuftaha babuha li ahadin qablahu. Dan Allah memerintahkan, yaitu memerintahkan kepada malaikat penjaga pintu surga untuk tidak membuka pintu surga tersebut bagi seorang pun sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fahuwa awwalu man yastaftihu babaha. Beliaulah yang pertama kali meminta dibukakan pintu al-jannah. Wa awwalu man yaqra'u babaha. Dan beliaulah yang pertama kali mengetuk pintu al-jannah. Wa yaqulu lahul khazinu. Maka penjaga pintu tersebut berkata kepada beliau, umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Aku diperintahkan untuk tidak membuka bagi seorang pun sebelummu. Allahumma salli alaihi wasallim. Wa awwalu man yadkhulu al-jannata minal ummi ummatuhu ba'dal anbiya'i alaihi wassalam. Ummatuhu fa afdalul umam ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali masuk dalam al-jannah dari kalangan umat-umat adalah umat beliau. Setelah para nabi dan rasul. Umat beliau adalah, ya, setelah para nabi dan rasul, barulah umat beliau. Itu umat Nabi Muhammad AS. Maka umat yang paling afdal, yang paling utama adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Wahia awwalu man yadkhulul jannata minal umami. Maka umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yarhamukallah, adalah yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah dari kalangan umat-umat. Walahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thalathu syafa'atin yaumal qiyamah. Dan beliau memiliki tiga syafaat di hari kiamat. Asy-syafa'atul uzma fi ahli al-mawqif hatta yuqadha bainahum. Yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma, ya, asy-syafa'ah al-uzma yang tadi kita sebutkan, atau al-maqam al-mahmud yang diberikan kepada ahlul mawqif hatta yuqadha bainahum, hingga atau agar diputuskan urusan di antara mereka, yaitu dihukumi. Wa yuhasabu, dan dihitung amalan mereka. Wa dzalika ba'da ay yataraja'al anbiya'u 'alaihimus salatu wassalam 'anha. Dan itu terjadi setelah para nabi yang lain itu menolak untuk memintakan syafaat tersebut. Itu Adam, Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Semuanya menolak untuk memintakan syafaat tersebut. An-nasu idza ishtadda al-mawqif, an-nasu idza ishtadda al-mawqif wa yafza'u an-nasu ila Adam alaihis salam. Manusia ketika itu di padang mahsyar, ketika kondisi mawqif, ya, berat bagi mereka, mereka mendatangi Adam alaihissalam. Mendatangi Adam dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, dipenuhi dengan rasa khawatir dan ketakutan. Mereka mendatangi Adam alaihissalam dan mereka berkata, ya Adamu anta abul bashari khalaqakallahu biyadihi. Mulai dari sini, ya, ini asy-syarih menukilkan lafaz hadis, yaitu hadithus syafa'ah. Hadis syafaat yang panjang memang. Kita baca. Adapun secara riwayat sahih, ya, hadits syafa'ah ini sahih dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah di dalam sahih keduanya. Maka manusia ketika itu mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Anta Abul Bashar." Anda adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan Anda dengan tangannya. Allah menciptakan Anda dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi. Dan Allah meniupkan kepadamu dari ruhnya. Itu ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini, ikhwani fillah, barakallahu fikum, min ruhi. Ini jangan sampai dipahami keliru. Dari ruhnya. Ya, jangan sampai memahaminya seperti pemahamannya orang-orang Nasara. Memahami bahasanya ruh yang ditiupkan kepada Isa alaihissalam itu bagian dari zat Allah. Sehingga kemudian mereka juga beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang seperti ini dalam bahasa Arab, ruhih memang diidhofahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang seperti ini bukan idhofatus sifah ilal mausuf. Bukan penyandaran sifat kepada yang disifati. Ya. Beda dengan wajahullah. Wajah Allah itu idhofatus sifah ilal mausuf. Penyandaran sifat kepada yang disifati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah Allah. Karena wajah di situ adalah sifat Allah. Begitu pula yadullah. Tangan Allah. Itu idhofatus sifah ilal mausuf. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Tangan Allah. Adapun di sini ruhih. Ini adalah idhofatu al-makhluk ila khaliqihi. Penyandaran makhluk kepada penciptanya. Sehingga yang seperti ini ketika makhluk itu disandarkan atau diidhofahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Lafzul Jalalah ini mengandung tashrif. Sehingga para ulama menyebutnya sebagai idhofatu tashrif. Penyandaran yang menunjukkan pemuliaan. Seperti baitullah. Rumah Allah. Rumah Allah disandarkan kepada Allah. Kenapa? Sebagai bentuk pemuliaan terhadap masjid. Masjid disebut dengan baitullah. Rumah Allah. Bukan sifat. Tapi apa? Makhluk. Ya. Disandarkan kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan. Wa nafakha fika min ruhi. Dan Allah meniupkan kepadamu dari ruhnya, itu ruh ciptaannya. Wa asjada laka malaikatahu. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Maka para malaikat pun bersujud. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in. Dan mengajarkan kepadamu nama-nama dari segala sesuatu. Isfa' lana ila rabbika. Maka mintalah syafaat bagi kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi. Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kita sekarang? Ala tara ila ma qad balagana. Tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Ya'ni minal masyakati wasyiddah. Yaitu dari yang menimpa mereka berupa masyakoh, berupa rasa berat dan syiddah. Ya. Syiddah itu kesempitan, rasa berat dan segala bentuk siksa yang terjadi ketika itu. Fayaqulu alaihi salatu wassalam. Maka berkata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, lastu hunalikum. Aku bukan yang berhak untuk itu. Inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku di hari ini marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah sebelumnya. Yang semisal ini. Wa la yaghdaba ba'dahu mithlahu. Dan Allah tidak akan marah dengan kemarahan yang semisal ini, ya, setelah ini. wa yadhkuru khati'atahu wa hiya akluhu minasy syajarah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyebutkan uzur beliau, kenapa beliau merasa tidak berhak untuk memintakan syafaat ketika itu. Beliau menyebutkan uzurnya, yaitu berupa kesalahan yang beliau pernah lakukan, yaitu kesalahan berupa memakan dari syajarah, pohon yang Allah telah melarang untuk memakan darinya. Wa huwa qad taba minha, padahal Nabi Adam telah bertaubat dari kesalahan tersebut dan Allah telah menerima taubat beliau. Walakin min syiddati wara'il anbiya wa khaufihim wa kamali imanihim alaihi salatu wassalam. Akan tapi walaupun demikian, walaupun beliau telah taubat dan taubatnya diterima karena memang wara'nya para nabi, sikap wara' yang ada pada para nabi, ya, wa khaufihim, dan rasa takut mereka serta kesempurnaan keimanan mereka alaihi salatu wassalam, itulah yang menjadikan Adam merasa tidak berhak untuk memintakan syafaat ketika itu. Kemudian beliau berkata kepada manusia, idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuhin, pergilah kalian kepada Nuh. Fayatuna Nuhan alaihi salatu wassalam, maka mereka pun mendatangi Nuh, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fayaqulun, dan mereka berkata, anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ilal ard, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada manusia di muka bumi. Engkau lah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Ini diantara dalil yang dijadikan landasan atau dasar para ulama menyatakan bahwasannya Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Ya'ni ba'dama waqa'asyirku fihim, yaitu setelah terjadinya kesyirikan di tengah-tengah mereka. Waqad sammakallahu 'abdan syakura, dan Allah telah menamaimu dengan 'abdan syakura, hamba yang bersyukur, hamba yang pandai bersyukur. Ala tara ma qad balagana, tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat bagi kami kepada Rabbmu. Fayaqulu mithla ma qala Adam, maka Nuh pun berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Adam alaihissalam, yaitu inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Ya, semisal dengan ucapan Adam alaihissalam. Wa yadhkuru da'watahu 'ala ummatihi, dan kemudian beliau juga menyebutkan udur kenapa beliau merasa tidak berhak untuk memintakan syafaat ketika itu. Itu karena beliau telah pernah semasa hidupnya di dunia telah berdoa kepada Allah, yaitu doa untuk menurunkan azab kepada kaumnya. Kemudian beliau berkata, idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayatuna Ibrahim, maka mereka pun mendatangi Ibrahim. Fayaqulu mithla dhalik, dan mereka pun berkata kepada Ibrahim sebagaimana yang dikatakan kepada Adam dan Nuh. Inna rabbi, fayaqulu mithla dhalik. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, ya, seperti yang diucapkan oleh Nuh dan Adam. Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wala yaghdaba ba'dahu mithlahu. Atau wala yaghdabu ba'dahu mithlahu. Wa dhakara kadabatahu atau kadabatihi al-thalath allati kadzabaha fi dzatillahi qawluhu inni saqim wa qawluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha. Dalil yang disebutkan di ta'liq tentang perkara ini, ya, disebutkan oleh mu'allik, dzakaral kadzibat atau kadzabat ats-tsalats. ذكر الكذبات الثلاث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه penyebutan tentang tiga kedustaan yang disebutkan Ibrahim. Ya, walaupun di sini memang Nabi Ibrahim menyebutkan dengan lafaz kadzabat, ya, kedustaan yang beliau telah lakukan. Adapun yang sebenarnya terjadi itu adalah tawadu'an minhu. Beliau menyebutnya sebagai kadzib, sebagai kedustaan, itu sebagai bentuk tawadu dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena hakikatnya yang beliau sebutkan sebagai kedustaan itu kenyataannya adalah sebagaimana yang beliau sampaikan. Yaitu beliau jujur, beliau tidak berdusta. Apa yang beliau ucapkan adalah sesuai dengan realita yang ada. Maka yang sebenarnya yang beliau lakukan itu bukan kadzib, bukan kedustaan, tapi min babit tauriyah. Termasuk bab tauriyah. Ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi bukan kedustaan, berbohong, mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sengaja. Ya, bukan itu yang terjadi. Akan tapi beliau mengucapkannya min babit tauriyah. Termasuk di dalam bab tauriyah. Disebutkan dalam riwayat hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan kadzabat ats-tsalats itu adalah sintaini fi dzatillah, dua hal fi dzatillah, wa wahidatun fi sya'ni Sarah indama qala innaha ukhtuhu, dan yang satu adalah tentang istri beliau, yaitu ketika terancam, ketika ada raja yang zalim ingin meminta atau ingin berbuat zalim, kezaliman kepada istri beliau. Maka ketika ditanya Nabi Ibrahim di hadapan sang raja, raja yang zalim, maka Nabi Ibrahim menjawab, ya, ketika ditanya siapa perempuan ini, maka beliau menjawab, hadhihi ukhti, perempuan ini adalah saudariku. Dan ini bukan kedustaan, ya. Karena yang beliau maksud adalah saudari seiman. Saudari di dalam keimanan. Barakallahu fikum. Kemudian, fayaqulu idhabu ila ghairi. Maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada manusia, idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Musa. Pergilah kepada Musa. Fayatuna Musa alaihi salatu wassalam fayaqulu mithla qawlihim. Maka beliau pun juga berkata sebagaimana ucapan para nabi sebelumnya. Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha idhabu ila ghairi. Beliau juga menyebutkan udhurnya. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah membunuh sebuah jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Isa alaihi salatu wassalam, pergilah kepada Isa. Fayatuna Isa, maka mereka pun mendatangi Isa. Fayaquluna lahu isfa' lana ila rabbik, maka mereka berkata, mintalah syafaat bagi kami kepada Rabbmu. Fayatadiru Isa, maka Isa pun meminta uzur atau menyebutkan uzurnya. Wa yaqulu lahum, dan beliau berkata, mithlama qala min qablihi, mithlama qala man qablahu, sebagaimana yang diucapkan oleh nabi sebelum beliau. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdaba ba'dahu mithlahu. Idhhabu ila Muhammadin abdun qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Lalam, ya, di sini disebutkan dengan min dhanbik. Mungkin yang lebih tepat adalah min dhanbihi. Dhamirnya dhamir ghaib, bukan dhamir mukhatab. Pergilah kepada Muhammad alaihissalatu wassalam, seorang hamba yang telah Allah ampuni bagi beliau dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Qala fayatuni, maka ketika itu manusia pun mendatangiku. Faqulu, maka aku pun berkata, ya di sini ini lafadz hadis ya, karena yang menyampaikan hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara marfu. Maka Rasulullah memberitakan, maka ketika itu manusia mendatangiku, faqulu, maka aku berkata, ana laha, sayalah yang berhak, Allahumma salli wa sallim alaihi. Thumma yataqaddamu ila rabbihi. Kemudian ketika itu Rasulullah maju menghadap kepada Rabbnya. Fayasjudu tahtal arsh. Maka kemudian beliau bersujud di bawah arsh. Baina yadai rabbihi. Di hadapan Rabbnya. Wayahmaduhu bima'amida azimatin yaftahuhallahu alaihi. Beliau kemudian dalam keadaan bersujud memuji Allah dengan pujian-pujian yang agung yang Allah bukakan bagi beliau, yang belum pernah disebutkan sebelum itu. Thumma yuqalu, kemudian dikatakan kepada beliau, ya Muhammadur fa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma', dan berkatalah, pasti akan didengar. Wasal tu'tah, mintalah, pasti akan diberi. Isfa' tushafa', mintalah syafaat, pasti akan dikabulkan. Fayashfa'u fi ahlil mawqif hatta yuqda bainahum. Maka beliau pun meminta syafaat bagi ahlil mawqif, sehingga akhirnya diputuskanlah urusan diantara mereka, yaitu Allah datang untuk memberikan hukum atas mereka, yaitu menghitung amalan mereka dan seterusnya. Demikian hadis syafa'ah yang panjang. Ya. Untuk kelanjutan syarahnya insyaallah kita baca pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.